Juga tak ketinggalan untuk kesempatan malam hari ini, sekali lagi ucapan terima kasih kepada fans maupun sahabat-sahabat dari 86 Production. Untuk kesempatan malam hari ini sudah bergabung bersama keluarga besar dari 86. Yuk tentunya langsung kita kembalikan ke perform. Ada Gita Sedut Senut hadir bersama 86 Production. Selamat malam, kembali bareng di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta, hati ini kembali terluka. Senyum yang hilang semua itu karena dia. Thank you. Terima kasih.